Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran yang baru, kita murojaah dulu pelajaran yang lama. Taruh sini, Mi. Ya, kita murojaah dulu pelajaran yang lama kemarin. Ya. Apa kewajiban pertama, ya? Atau sebutkan kewajiban pertama bagi setiap manusia. Ya, kewajiban pertama bagi setiap manusia, kewajiban pertama. Masih ingat enggak? Enggak. Kufur kepada tagut. Kok kufur pada Allah? Kufur kepada tagut dan beriman kepada Allah. Ya, kufur kepada tagut dan beriman kepada Allah. Artinya kita mengingkari tagut. Nah, terus siapa yang ingat? Siapakah ya, apakah yang dimaksud dengan tagut? Apakah yang dimaksud dengan tagut? Aziza, Aziza, apa yang dimaksud dengan tagut, Aziza? Kemarin bisa jawab. Ukas. Iza, Iza. Ini, Pak. Kemarin apa? Yang diibadah, segala yang diibadahi. Segala yang diibadahi selain Allah dan dia ridho. Nabi Isa diibadahi tagut bukan? Enggak. Enggak. Kenapa Nabi Isa bukan tagut padahal diibadahi? Karena Nabi Isa tidak ridho diibadahi. Ya. Berikutnya. Ya, yang dimaksud dengan tagut kata Ibnu Qayyim, wa tagut ma'u bida min dunillah. Tagut adalah segala yang diibadahi selain Allah. Ya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua tagut, yang kedua setan. Syaitan. Yang ketiga al-kihanah, perdukunan. Ya. Yang berikutnya orang yang meramal dengan ramalan-ramalan bintang. Yang berikutnya yang berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan. Yang terakhir kullu matbu'in muta'in ala ghairil haq. Setiap yang diikuti, ditaati ya tanpa alasan yang benar. Namun yang kita pahami tagut itu yang pertama saja. Yaitu yang diibadahi selain Allah dan dia ridho. Ya. Kemudian berikutnya, fa in qila laka ma dinuka, kalau kamu ditanya, apa sih agama kamu? Faqul dinu al-Islam. Maka katakanlah agama saya adalah agama Islam. Ya, kalau engkau ditanya, apa agamamu? Maka jawab Islam. Wa ma ma'na al-Islam? Apa sih makna Islam? Islam adalah al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wa muwalatu muslimin wa mu'adatul musyrikin. Islam adalah, nah ini perhatikan. Islam adalah berserah diri kepada Allah dengan bertauhid. Tunduk kepada Allah dengan mentaatinya. Dan memberikan loyalitas. Apa sih loyalitas? Kita membela, mencintai kaum muslimin, agama Islam. Wa mu'adatul musyrikin, dan memusuhi, mengkafirkan ya orang-orang musyrik. Itu Islam. Jadi Islam yang pertama. Yang pertama ya berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah. Apa sih makna mentauhidkan Allah yang kemarin? Beribadah hanya kepada Allah. Ya, beribadah hanya kepada Allah semata dan tidak memberikan ibadah kepada selain Allah. Nah, jadi kita berserah diri kepada Allah. Ya Allah, aku berserah diri kepada Engkau ya Allah dengan bertauhid. Jadi kita beribadah hanya kepada Allah. Apa jenis ibadah yang kemarin? Apa yang kemarin jenis ibadah? Hah? Bukan jenis-jenis ibadah apa? Berdoa. Nah, apalagi? Menyembeli. Nah, jadi kita jadi kita beribadah, berdoa hanya kepada Allah. Kan di Al-Qur'an ada, Ukasya baca, iya karena budu wa iya karena stai. hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami meminta pertolongan, kami memohon pertolongan. Ya, jadi ini Islam yang pertama, maknanya adalah berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah. Kemudian tunduk kepada Allah dengan mentaatinya. Jadi jangan cuma, ya, saya kan beribadah kepada Allah, tapi mesti tunduk kepada Allah dengan mentaati Allah. Kalau Allah larang, maka kita jangan lakukan. Kalau Allah perintahkan, maka kita lakukan semampu kita. Ya, Allah melarang kita berbicara keras di hadapan orang tua. Ya, gak boleh, maka kita mesti ikuti perintah Allah. Ya, ngerti gak? Sini, Umar, ngerti gak? Reana, kakak, Anipa, ya, Iza, ngerti gak? Allah melarang kita, Ukas, dengerin. Allah melarang kita berbicara keras kepada orang tua. Ya, boleh gak? Gak boleh. Apalagi membentak. Hah, boleh gak? Gak boleh. Maka kalau kita berislam, kita tunduk kepada Allah dengan mentaati Allah. Hah, Allah perintahkan kepada kita berbakti kepada kedua orang tua. Ya, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah memerintahkan kalian supaya kalian beribadah hanya kepada Allah. Dan Allah memerintahkan kalian supaya kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Berbuat baik kepada kedua orang tua kalau disuruh. Ya, kalau disuruh lakukan. Kalau dilarang sama orang tua berhenti. Tidak berbicara keras kepada orang tua. Boleh enggak berbicara keras kepada orang tua? Apa sih Umi? Boleh enggak? Apa sih Abi? Boleh enggak? Enggak boleh. Ya, misalkan dipanggil, Umar, Umar, iya, boleh gak kayak gitu? Hah? Boleh gak Umar? Hah? Ukas, iya. Boleh gak? Ya, boleh gak begitu? Nah, Aisyah, boleh gak? Enggak. Rana, boleh gak? Nah, Hanifah, boleh gak? Hah? Tuh, baru dibilang, apa, apa? Boleh gak berbicara ke semua orang tua? Hah? Boleh enggak berbicara keras sama orang tua? Ya. Enggak. Nah. Ya. Nah, ini ya, yang pertama tadi kita berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah. Yang kedua, mana Islam tadi apa? Ya. Ukas-ukas marup sini. Yaitu dengan kita tunduk kepada Allah dengan mentaatinya. Nah, yang ketiga, muwalatul muslimin. Muwalah, memberikan loyalitas. Apa sih maksudnya memberikan loyalitas? Kita membela kaum muslimin. Ya, kita membela kaum muslimin. Kalau kaum muslimin nih, kaum muslimin misalkan yang ada di Suriah, sedang berperang melawan orang-orang kafir Rusia, orang-orang kafir Suriah. Kita bela mana? Bela orang kafir apa bela muslimin? Muslimin. Itu berloyalitas. Kita doakan kebaikan untuk siapa? Untuk kaum muslimin Suriah apa untuk orang kafir? Huh? Orang muslimin. Itu berloyalitas. Ya. Nah, kaum muslimin Rohingya. Pernah dengar gak Rohingya? Uyghur. Itu. Kaum muslimin misalkan nih. Ya. Namanya Abdullah. Abdullah. Ya. Dia dizolimi oleh orang kafir. Namanya misalkan Petrus. Petrus namanya. Ya. Dizolimi, kita bela siapa? Bela siapa? Bela Abdullah. Kalau kita gak mampu bela, kita minimal apa? Mendoakan Abdullah. Ini namanya Islam. Berloyalitas, memberikan kasih sayang, cinta, berlemah lembut, membela, menolong orang Islam. Wa mu'adatul musyrikin, dan memusuhi orang musyrik, orang kafir. Kalau orang kafir kita musuhi, kita kafirkan. Ya, kita enggak boleh memulai salam dengannya. Boleh enggak kalau ada orang kafir? Misalkan namanya orang kafir, ya. Kalau laki-lakinya Petrus, kalau perempuannya misalkan namanya siapa ya? Ya. Franciscus. Francisca. Ya. Ini misalkan Francisca. Nah, ini Azizah ketemu sama Francisca. Boleh enggak Azizah ngucapin salam sama Francisca? Assalamualaikum. Boleh. Hah? Enggak boleh. Enggak boleh. Boleh. Ya betul Ukas. Ya, kata Rasulullah SAW, la tabda'u bil yahud wan nasara bil salam. Jangan kalian memulai salam kepada orang Yahudi, Nasrani, orang kafir. Enggak boleh. Kita ketemu dia, assalamualaikum Franciscus, ya boleh. Assalamualaikum Paulus, ya boleh. Ya, jangan. Jangan ngucap salam ke dia. Nah, ini bagian dari mu'adah. Apa itu mu'adah? Kita tidak memberikan rasa cinta, kasih sayang kepadanya. Kita mesti berlepas diri, memusuhi dia, walaupun kita enggak pukul dia. Jadi kalau ada orang kafir lagi berdiri, wih kafir tuh, saya pukul lah kafir ini, boleh enggak? Gak boleh, ya, gak boleh. Tapi kita mesti tidak menyukai dia. Ya, tapi kalau ada orang Muslim, Abdullah, Fatimah, ya, kita sukai, boleh nggak? Boleh kita sukai, kita sayangi. Tapi kalau ada orang kafir, Francisca, siapa namanya lagi, boleh nggak kita cintai? Kita sukai, nggak boleh. Tetapi kita jangan mendolimi dia, jangan mukul dia. Ya, nanti Ukas ngelihat ada orang, wah ini nih. Anak orang kafir nih, biarin deh kafir ini, saya sentil deh, nangis rasain, boleh nggak? Nggak boleh, nggak boleh Ukas, ya, nggak boleh. Nah, Umar, itu. Nah kalau ada orang Kristen, orang kafir, nggak boleh kita zalimi, tapi bukan berarti kita sayangi, kita mesti membencinya. Membenci siapa? Membenci orangnya dan agamanya. Bukan cuman agamanya kita benci, orangnya juga. Tapi kalau kita benci, kita jangan zalim. Kita tidak, kita benci sebatas tidak suka. Gitu. Ngerti enggak Rehana? Hah? Oh, Rehana aja ngerti masih kecil. Umar? Hah? Umar? Ngerti enggak, Mar? Ukas? Ngerti, Ukas ngerti. Hah? Ada kucing. Gak boleh. Gak boleh. Ayo lanjut, lanjut. Nah, kalau ditanya apa agamamu, tadi ditanya apa? Islam. Islam. Allah berfirman, inna dina indallahil Islam. Agama yang ada di sisi Allah Islam. Allah berfirman lagi, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu. Siapa yang mencari agama selain Islam, enggak diterima agamanya di sisi Allah. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Di akhirat dia menjadi orang yang merugi. Ya, semisal dia mau cari agama, saya agama saya apa ya? Cobalah Kristen, naudzubillah. Ya, nanti dia mati, di akhirat enggak diterima agamanya dan dia menjadi orang yang rugi. Di akhirat dia akan diadab, disiksa, di neraka, di api yang menyala-nyala selama-lamanya. Iya benar. Ya. Benar kan siapa yang hafal surah Al-Bayyinah? Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Tuh lihat di surah Al-Bayyinah. Sesungguhnya orang kafir dari kalangan musyrikin, Yahudi Nasrani, ahlul kitab, maka mereka berada di neraka jahanam kekal selama-lamanya. Khalidina fiha, mereka kekal. Kekal itu apa? Enggak keluar-luar. Kalau kaum muslimin di surga, kalaupun kaum muslimin masuk neraka, nanti akan keluar dari neraka. Dihidupkan lagi. Nah, dihidupkan lagi. Nanti di surga nama dihidupkan di sungai. Sungainya namanya sungai kehidupan. Ya, ini siapa ini? Kaum muslimin yang tidak berbuat syirik, tapi bawa dosa ke akhirat, dosa besar. Semisal apa? Dia di dunia durhaka kepada umi abinya. Ngelawan umi abinya. Bicara keras sama umi abinya. Ngelawan sama umi abinya. Di akhirat walaupun dia tidak berbuat syirik, masuknya nanti Allah putuskan. Ya, Allah putuskan ini namanya tahta masyiatillah. Di bawah kehendak Allah. Nah ini bisa Allah azab. Ya dengan rahmat, dengan keadilan Allah. Nah kalaupun diazab di neraka. Masih ya. Masuk surga lagi. Tapi lama. Satu hari di neraka itu di akhirat ngeri. 1000 tahun di dunia. 1000 tahun. Itu baru 1 hari kalau diponis. Nah kamu gara-gara kamu ini ya, durhaka sama orang tuanya, diponis 1000 tahun. Ya Allah. Diponis, diberikan hukuman. 1 hari lockdown. Di lockdown di neraka. Na'udzubillah. Ya. Ya apa-apa ya Kas ya. Ya. Nah, itu kalau kita mencari agama selain Islam enggak diterima. Saya mau Kristen ah, naudzubillah, enggak diterima. Di akhirat dia merugi. Ya. Kenapa? Karena agama yang diridhoi Allah, di sisi Allah hanyalah agama Islam. Kalau ditanya apa itu Islam? Berserah diri kepada Allah. Umar duduk Umar. Berserah diri kepada Allah dengan bertauhid pada Allah. Umar duduk yang benar, duduk yang benar Umar. Ya. Nah, begitu tangannya bagus ya. Nah, kayak si Budi Umar. Ini Budi. Nah, Umar tuh ya. Duduknya begitu tuh Umar. Ya. Wasoha, tadi apa makna Islam? Berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah. Tunduk kepada Allah dengan mentaatinya. Kemudian memberikan loyalitas kepada kaum muslimin. Apa tadi loyalitas? Mencintai, membela, itu. Ya, membela kaum muslimin. Wa mu'adatul musyrikin, memusuhi. Itu tidak memberikan cinta kasih sayang kepada orang musyrik. Ya, orang musyrik kita ini kalau kepada kaum muslimin kita harus saling cinta. Kalau sama musyrik kita harus benci. Benci siapa? Dia dan agamanya. Agamanya mesti kita benci. Ya. Jadi agama yang benar hanya agama apa? Islam. Kan ada tuh yang ngajarin tuh orang-orang sesat. Dia bilang begini, semua agama benar. Mau Islam, mau Kristen, mau kafir, mau musyrik, mau Bunda Hindu, Konghucu, komunis, benar, nggak boleh saling menyalahkan. Ini perkataan ini boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Karena agama yang benar hanyalah Islam. Tadi ya, inna dina indallahil Islam. Ya. Kenapa, Lukas? Nggak juga apa, Lukas? Wasahani Nabi sallallahu alaihi wasallam qol al-islam an tashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqima shalah wa tu'ti az-zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal bait in istata'a ilaihi sabila. Nah, Islam itu rukunnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam engkau bersyahadat. Ya. Rehana, minum yang benar. Nah. Engkau bersyahadat la ilaha illallah muhammadar rasulullah. Kakak kasih tutup minumnya. Engkau bersyahadat. Syahadat, kalimat syahadat apa kalimat syahadat? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Apa artinya? Aku bersaksi bersaksi bahwa tidak ada la ilallah, bukan tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah atau selain Allah. La ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah dengan benar selain Allah. Ya, itu baru bersaksi la ilaha illallah. Kalau dia bersaksi, saya bersaksi asyhadu alla ilaha illallah. Tapi kalau orang nyembah Yesus boleh-boleh saja. Berarti ini orang benar enggak dia bersaksi? Salah. Kenapa dia salah? Karena dia tidak ya menyatakan tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Lisannya saja tapi dia tidak tahu maknanya. Ya. Nah, makna la ilaha illallah itu tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Ya. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu apa artinya? Aku bersaksi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, ini rukun yang pertama. Yang kedua, engkau menegakkan sholat. Nah, ini sholat ini. Hmm? Siapa yang sholatnya masih bolong-bolong? Nah, kalau Reana masih kecil nggak apa-apa. Ya, nah ini mesti sholat semua. Umar masih kecil, ayo coba Umar latihan Umar, Mariana. Ya, yang lain, nah ini kayak Ukas, ya. Anipa, Iza nggak boleh ada lagi bolong. Apalagi Aziza, Maisha. Ya, subuh mesti sholat. Zuhur mesti sholat. Asar mesti sholat. Ya, maghrib mesti sholat, Isya mesti sholat. Misalnya nih, Ukas gak ada yang bangunin sholat subuh. Ketiduran. Bangun-bangun jam 7. Ya, jam 7. Atau jam 6, jam 6 deh. Ya, jam 6. Aku gimana ini, mau sekolah ini. Ya, mau sekolah nih. Ya, misalkan nanti. Ya, ya. Ini Ukas gimana nih? Sekolah dulu apa sholat dulu? Kata Ukas, oke. Sholat dulu apa langsung sekolah? Sholat dulu. Hah? Kata Ukas, oke. Terus, misalkan nih. Ya, misalkan Ukas belum sholat zuhur. Ya. Terus masuk waktu asar. Ya, sampai ditanyain sama uminya. Ukas, udah sholat belum? Asar? Udah. Zuhur? Oh iya, belum. Tapi udah masuk waktu asar, gimana tuh Ukas? Apa? Ah ya udah dah, biarin udah kelewat. Nah, mesti sholat lagi. Sholat kodoan namanya. Mesti sholat lagi asar 4 rakaat. Walaupun sudah masuk waktu asar, tetap mesti sholat zuhur. Ya, sholat itu mesti dikerjakan. Kita ini kan lagi keadaan aman nih. Tidak, ya, tidak dalam perang, kita wajib sholat. Lagi perang, gimana? Tetap mesti sholat. Kita kan tidak sedang lagi mudik nih, tidak bersafar. Kita wajib sholat. Sedang mudik, bersafar, wajib sholat. Sholat terawih sunnah. Kita nih sehat, wajib sholat. Kalau sakit, wajib sholat. Kita bisa berdiri, wajib sholat. Kalau nggak bisa berdiri, duduk. Tiduran. Kalau nggak bisa tiduran, ya berbaring. Berbaring. Ya, berbaring ya udah mengisyaratkan dengan isyarat mata. Iya benar. Jadi semuanya kita mesti sholat. Tidak ada Islam tanpa sholat. Kata Umar bin Khattab, lahazofil Islam liman tarokas sholat. Tidak ada bagian bagi Islam seseorang yang nggak sholat. Kalau dia nggak sholat nggak Islam. Ya, kata Nabi saw, man tarokah fakot kafaro. Siapa yang nggak sholat maka dia kafir. Reana latihan sholat ya nanti ya. Masa adiknya ini aja kadang-kadang sholat ya. Walaupun ya, nah minta gendong. Ibrahim sholat. Masih kecil begitu sholat Ibrahim. Wah hebat, masya Allah. Ya, terus rukun sholat berikutnya yang pertama tadi mengucapkan dua kalimat syahadat. Apa tadi dua kalimat syahadat? Apa tadi? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rukun Islam yang kedua tadi apa? Menegakkan sholat. Yang ketiga waktu tiaz zakat, membayar zakat. Nah, zakat yang wajib itu ada dua. Zakat mal dan zakat fitri. Ya, atau yang kita kenal dengan zakat apa namanya? Fitrah. Nah, zakat mal itu bayarnya nanti pakai uang atau pakai ibadah? Pakai ibadah. Kok pakai ibadah? Zakat kan ibadah. Pakai uang apa pakai makanan pokok? Gitu. Nah, kalau zakat fitr atau zakat fitrah pakai makanan pokok. Boleh pakai uang kalau darurat. Makanan pokok yang Ukas makan apa? Jagung, beras, apa pur? Apa dedek? Hah? Pur itu makanannya bukan. Apa? Beras. Berarti nanti bayar zakatnya pakai beras. Itu orang kafir. Hah? Bukan. Untuk orang miskin. Boleh enggak zakat diberikan kepada orang kafir? Enggak boleh. Ya. Ya, nggak boleh kan ada orang Islam yang miskin, orang Islam dulu, Gak boleh diberikan zakat kepada orang kafir. Ya. Nah, bayar zakatnya itu kadarnya satu sok. Apa itu satu sok? Satu sok empat mut. Apa itu satu mut? Eh, Ukas, dengerin. Bayar zakatnya itu satu sok. Satu sok itu empat mut. Satu mut ini nih. Ini tangan orang dewasa nih. Ini tangan Nabi nih. Lihat nih. Ini begini menggenggam, ambil tuh beras. Serok, diserok pakai tangan begini. Tangan orang dewasa yang sedang. Ini namanya satu mut. Nah, zakatnya empat begini. Serok, masukin plastik. Satu, serok. Dua, serok. Sampai penuh. Tiga, serok. Empat. Ya. Nah, atau kurang lebih dalam kalau kita sekarang pakai liter, apa pakai kilo, 2,4 sampai 2,7 kilo. Nah, kalau diliterin berapa? 3,5 liter. Nah, begitu. Ya. Nah, boleh enggak bayar zakat fitrahnya itu setelah salat Id? Boleh enggak? No, enggak boleh. Mesti sebelum salat Id. Ya, jadi sekarang boleh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ataha ba'da salati fahiya shadaqatun minas shadaqat." Siapa yang bayar zakat fitrah setelah salat Id? Ya, maka itu cuma sedekah biasa. Wa man ataha qabla shalah, ini sebelumnya, fahiya shadaqatun maqbulah. Tapi kalau yang bayar zakat fitrah sebelum salat Id, itu yang zakat diterima. Azan. Ya. Nah, kemudian rukun Islam yang berikutnya, ya, wa tahujjal bait, ini satu ilaihi sabila. Ya, dan engkau berhaji ke Baitullah, ke Mekah. Ya, berhaji. Tapi kalau kamu mampu, mampunya ini ada dua. Ya, mampu harta, ada punya bekal pulang pergi, ada bekal yang ditinggalkan buat keluarga, dan satu lagi, mampu fisik kesehatan badan. Uangnya banyak, tapi dia sakit. Wajib haji enggak? Enggak. Dia sehat, enggak punya uang. Wajib haji enggak? Enggak, nanti kita lanjutkan. Ya, nanti kita lanjutkan setelah azan. Kita jawab azan dulu. Allahu Akbar. Umar, jawab azan Umar. Dia jawab adanya, adanya dijawab. Dijawab azan. Apa? Hah? Enggak, ambilin. Enggak mau minum. Ukasha, jawab azan. Umar. Ah, haula wala quwata illa billah. Mm-hmm. apa, Dek? Ini, Dek. Ini, Dek, ini, Dek, mabit. Doa habis aja. Allahumma robba hadhihi da'wati tamma. Wassalatu qa'imah. Hati Muhammad, hati Muhammadan. Enggak usah pakai inna kala tukhliful mi'ad. Enggak usah pakai itu. Hadiahnya ntar dulu, orang belum jawab. Jawab dulu. Ayo. Ayo cepat-cepat. Atau lagi. Nah sekarang materi berikutnya. Apa makna la ilaha illallah? La ilaha illallah. Ayo tulis. Maknanya adalah. Ya. Mana spidol, Kak? Panggilin Umi minta spidol abi. Hana. Ini spidolnya ya. Mana tadi papan tulis ya? Nih, mana tadi? Eh, abis tulisin. Lihat, nih. Reana, Reana. Jangan, Reana. La. Makna la. Ma'buda. Bihaqin. Illallah. Illallah. Tuh lihat, ditulisin tuh. Kayak gitu pakai bahasa Arab. Ya, ini pakai bahasa Arabnya. La ma'budu bihaqqin illallah. Apa artinya? Artinya adalah la ma'budu. Tidak ada yang berhak diibadahi. Mau malaikat, mau rasul, mau kuburan, mau patung, mau setan, mau semuanya la ma'budu. Tidak ada yang berhak diibadahi bihaqqin dengan benar. Ya. Tapi kan ada tuh yang diibadahi. Semisal orang Kristen nyembah Nabi Isa. Orang Buddha nyembah patung Siddhartha Gautama. Orang Hindu nyembah dewa-dewa. Tapi peribadatan mereka batil, salah, sesat. Ya, sesat. Nah, tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar. Illallah kecuali Allah. La ma'buda. Lihat nih ditulis nih. La ma'buda. Ah, enggak usah pakai Indonesia aja. La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak di la ma'buda bihaqqin. Illallah. Apaan? Kan nulisnya apa makna la ma'buda? Apa makna la ilaha illallah? Maknanya adalah la ma'buda. Makna la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Artinya tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Ya? Tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Diulang lagi. La ma'buda bihaqqin illallah. Itu makna la ilaha illallah. Ya, tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Ayo ditulis. Tulis. Artinya apa ya? Rehana, Umar yang belum bisa nulis, hapalin. La ma'budu bihaqqin illallah. Kepada anak-anak ikut. Ikuti Nabi Rana. Rana. Rana, Rana. La ma'budah, coba. Bihaqin illallah. Ah, mantap. Mana tulis aku? Kata itu apa makna la ilaha illallah? La ma'budah bihaqin illallah. Apa arti la ma'budah bihaqin illallah, Izzah? Apa makna la ma'budah la ma'budah bihaqin illallah? Apa makna la ma'budah bihaqin illallah, Izzah? Artinya apa, artinya Izzah. Artinya Izzah. Mantap, Ahsanti. Ya. Tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Jadi arti la ilaha illallah bukan yang seperti di sekolah-sekolah tuh. Tidak ada Tuhan selain Allah. Salah itu. Ya, ada kok Tuhan selain Allah, ada yang disembah, tapi persembahannya batil. Tapi persembahannya salah. Ya, Umar lihat sini Umar. Lihat. Ukas, ada yang disembah selain Allah, ada, bahkan Allah sebutkan di Al-Quran, Allah berfirman, fama agnat anhum alihatuhum allati yad'una min dunillahi min syai. Maka Tuhan-Tuhan mereka yang mereka sembah tidak bisa memberikan manfaat untuk mereka sedikit pun. Ukas, Ukas, Umar, Umar, lihat sini. Nah, gak sopan tuh kakinya. Artinya aku belum. Hah? Arti la ma'budah bihaqin illallah. Makanya tadi bengong aja sih. La ma'budah bihaqin illallah artinya adalah tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Ulang, Ukas. Arti la ma'budah bihaqin illallah tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Ada orang beribadah kepada Nabi Isa. Benar gak peribadatannya? Tidak. Ada orang yang beribadah kepada makam keramat. Makam kuburan keramat. Makam. Makan aja dipikirin nanti Pak. Makam. Makam keramat. Ya. Dia datang ke kuburan wali. Wahai wali pulan. Wali songo. Tolong saya. Berikan rezeki kepada saya. Saya mau ujian. Mau UTS. Tolong saya biar lulus. Boleh enggak? Boleh enggak? No, no, no. Ah, jangan no, no, ganti. La, la, la, la. La, la, la. Enggak boleh. Kenapa? Karena peribadatan yang diberikan kepada selain Allah tadi itu salah. Batil. Karena yang berhak diibadahi hanya siapa? Allah. Dzalika bi annallahu wal haqqu wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Yang demikian bahwa Allah lah yang berhak diibadahi. Adapun yang mereka sembah selain Allah, maka itu adalah batil. Nah, tadi ya. Jadi apa makna la ilaha illallah? La ma'budah bihaqqin illallah. Artinya tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Beribadah kepada Nabi Muhammad boleh enggak? Tidak boleh. Karena Nabi Muhammad hanya Rasul, tidak boleh disembah. Karena keutusan Allah. Karena utusan Allah. Ya, Allah Ta'ala berfirman, wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'u mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Nah, ini kemudian penulis buku Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Umar. Ya. Nanti ditanya habis pelajarannya sebelum kita sholat Isya. Murojaah ya. Nanti ditanya ya tadi apa makna la ilaha illallah dan artinya. Ya. Ini mau Abi tambahin enggak nih? Tambahin nih. La ilaha illallah mana pulsanya, Kak? Ya, masa pakai tangan kotor dong. Nih, la ilaha illallah punya dua rukun. La ilaha illallah punya dua rukun. Tulis. La ilaha illallah. Aku artinya tidak ada yang disembah selain Allah. Dengan benar. Bukan selain Allah. Ukas. Memiliki aja. Ya, ala ilaha illallah memiliki dua rukun. Nih, ini pakai bahasa tulisan Indonesia nih. Bukan tulisan Arab. Dua rukun. Yang pertama. Berarti apa? Tidak ada yang disembah. Tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Yang benar. Ini emang atau An-Nafyu. Oh, An-Nafyu. Ini yang pertama. Yang kedua al isbat. Nanti ada penjelasannya. Ada. Dua rukun la ilaha illallah an-nafyu yang pertama. Yang kedua al isbat. Keterangannya ditulis. Nanti iya sabar tulis dulu. Dua rukun la ilaha illallah yang pertama an-nafyu. Yang kedua isbat. Nih dengerin dulu. Sholat itu punya rukun. Wudu punya rukun. Semisal rukun sholat. Jangan berebut. Nanti sini. Riana sama Abi aja pegang. Sini ini berebutan mulu nih. Sini. Gak boleh lagi belajar. Main-main kacang gak boleh. Ntar habis pelajaran. Nih. Rukun sholat salah satunya membaca Al-Fatihah. Kalau kita sholat, kita diem aja. Tiba-tiba langsung ruku. Sholatnya sah apa enggak? Enggak sah. Rukun sholat salah satunya sujud. Kita enggak mau sujud. Sholatnya sah apa enggak? Enggak sah. Wudu rukunnya. Wudu rukunnya diantaranya ialah membasuh muka. Membasuh tangan sampai siku. Kalau kita, enggak basuh tangan sampai siku lah. Sah enggak wudunya? Enggak sah. Kenapa? Karena tidak menjalankan rukunnya. Nah, begitu juga dengan mengucapkan la ilaha illallah. Kita mengucap la ilaha illallah, tapi tidak menjalankan rukunnya. Maka la ilaha illallah yang kita ucapkan tidak sah. Apa rukunnya? Yang pertama, an-nafyu. Yang kedua, al-isbat. An-nafyu artinya meniadakan. Meniadakan. Meniadakan, ngerti nggak meniadakan? Ukas, ngerti nggak meniadakan? Mengingkari. Mengingkari, tahu nggak Ukas? Ya, mengingkari. Meniadakan atau mengingkari sembahan selain Allah. Meniadakan atau mengingkari sembahan selain Allah. Ada sama Abi sini deh. Sini sama Abi. Nah, biar nggak gangguin kakak. Ya. An-nafyu artinya meniadakan. Umar jangan ngantuk Umar. Ya, meniadakan atau mengingkari peribadatan atau sesembahan yang diberikan kepada selain Allah. Aku nulisnya meniadakan sembahan selain Allah. Boleh Aziza, enggak apa-apa. Mengingkari apa? Mengingkari sesembahan selain Allah. Ya. Jadi kita mesti mengingkari kalau ada yang diibadah selain Allah. Kalau ada orang yang berdoa kepada kuburan-kuburan keramat, kuburan-kuburan, ya, berdoa ke situ, kita harus mengingkari. Ya, ada orang yang meminta kepada dewa-dewa, ada orang yang memberikan sesajen, tumbal. Ya. Tumbal ya. Itu tumbal bukan. Tumbal. Tumbal tahu enggak Aziza? Udah. Tumbal itu kita motong, ada orang yang motong ayam, motong sapi, motong kerbau buat jin. Mau cari keselamatan. Ya. Jinnya mau makan. Nah, itu kan jinnya enggak makan. Jinnya puasa. Jinnya puasa. Maksudnya itu kan ibadahnya yang benar. Itu benar. Dengerin tuh. Aziza. Lagi. Ya. Nah, yang kedua isbat. Apa itu isbat? Menetapkan. Menetapkan isbat artinya menetapkan. Tulis Ukasya, ntar ketinggalan lagi. Menetapkan. Menetapkan apa? Menetapkan yang diibadahi hanya siapa? Allah. Menetapkan yang diibadahi hanya Allah. Ya. Hanya. Rehana belum bisa nulis, diapalin. Ya? Nah, Umar belum bisa nulis dia palit. Menetapkan yang diibadahi hanyalah Allah. Ya? Umar mah udah bisa nulis. Tahu Umar, cuman enggak mau. Ya. Umar, ayo Umar, nulis Umar. Hanya Allah yang berhak diibadahi. Hanya Allah. Iya. Nah, berikutnya lagi. Ya, kita lanjutkan lagi. Nah, berikutnya dalil wajibnya sholat dan zakat. Tadi itu rukun yang pertama, yaitu mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Apa tadi arti la ilaha illallah? Makna la ilaha illallah maknanya? La ma'budah bihaqin illallah. Apa arti la ma'budah bihaqin illallah? Tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah. Apa rukun la ilaha illallah? An-nafyu dan isbat. Apa arti an-nafyu? Meniadakan atau mengingkari sesembahan selain Allah. Apa itu isbat? Menetapkan yang diibadahi hanya Allah. Jadi kalau ada orang mengucap asyhadu alla ilaha illallah, dia melihat ada sembahan selain Allah, dia enggak mengingkari, dia enggak meniadakan, enggak membenci. Biarin aja. Itu kan agama dia, enggak apa-apa. Maka sah enggak ucapan la ilaha illallahnya? Enggak sah. Karena rukun yang pertama tidak terpenuhi. Maksudnya kita mesti mengingkari. Jadi misalkan nih Hanifah nih sama Hanifah sama Aziza. Ya, Hanifah sama Aziza sama Umar lagi jalan, lihat ada orang kafir nyembah berhalanya. Maka kita harus mengingkari. Menasihati kalau berani. Tapi minimal kita mengingkari. Kalau mengingkarinya gimana? Nah, mengingkarinya itu di hati. Bahwasanya itu salah, nggak boleh, tak boleh. Dia nggak mau. Kita nggak perlu nasehatin. Nasehatin itu kalau kita punya kemampuan, keberanian. Kalau kita punya power. Kalau tak punya power, tak boleh. Power apa? Power kekuatan. Power. Ya. Nah, sekarang rukun yang kedua dalam rukun Islam tadi sholat. Sholat sehari berapa kali, Rehana? Rehana sholat berapa kali? Biarin. Sholat sehari berapa kali, Rehana? Dia pas gede sholatnya cuma satu kali. Umar, sholat sehari berapa kali yang wajib? Lima. Nah, misalkan Umar bangun tidurnya jam 6, terus langsung mau sekolah. Langsung sekolah apa sholat dulu, Umar? Sholat dulu. Wih, subuhnya 3 rokat apa 4 rokat, Umar? 3 aja. 2. Waduh. Rehana, maghrib 2 rokat apa 4 rokat, Rehana? Berapa, Rehana? Enggak ada jawabannya di situ. Umar berapa rakaat? Maghrib? 3. Berapa? Umar? Empat. Maghrib 3. Nah, ini. Perhatikan ini. Ini kita wajib mengerjakan sholat. Allah berfirman. Dan zakat, kalau zakat, yang bayar zakat orang tua. Tadi ya, zakat yang wajib ada dua. Zakat mal dan zakat apa? Satu lagi? Zakat fitrah. Kalau zakat fitrah, pakai apa bayarnya? Pakai uang apa pakai makanan pokok? Makanan pokok. Kakak, jangan ituin adiknya. Itu minum siapa? Tapi boleh kan makanan yang sudah matang? Hah? Yang sudah matang. Boleh. Kurma misalnya. Itu kan kurma. Orang Indonesia makan kurma enggak? Enggak. Makan kurma itu paling buat takjilan. Kalau makanan pokoknya ya nasi. Makanan pokoknya nasi. Itu untuk orang Arab, karena orang Arab makanan pokoknya kurma. Ada yang makanan pokoknya roti, gak jadi gandum. Kalau kita sekarang makanan pokoknya nasi, jadi bayarnya beras. Boleh gak pakai uang? Boleh, kalau darurat. Kalau darurat. Kalau misalkan kakak mau beli beras, tukang berasnya mudik semua. Cemana tuh? Cemana mau belinya? Kasih uangnya. 5.000. Gak boleh. Ya. Nah, berikutnya nih. Lihat nih, wajibnya sholat dan zakat. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Hunafa wa yuqimus sholata wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Dan tidaklah mereka diperintahkan oleh Allah kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan memurnikan ibadah tersebut hanya kepada Allah. Hunafa, dalam keadaan mereka hanif. Apa artinya hanif? Itu hanya menghadapkan diri mereka dalam ibadah kepada Allah. Berpaling dari memberikan ibadah kepada selain Allah. Mereka enggak mau berikan ibadah kepada selain Allah. Mereka hanya mau memberikan ibadah hanya kepada Allah. Kalau mereka berdoa kepada Allah, tidak mau kepada jin, tidak mau kepada penghuni kuburan, tidak kepada wali-wali. Ya, dan agar mereka agar mereka ini menegakkan sholat. Ya, baik dalam keadaan sakit atau sehat, sedang bersafar atau tidak sedang bersafar, dalam keadaan aman atau perang, dalam keadaan bisa berdiri atau tidak bisa berdiri, dan membayar zakat. Ya. Fa bada'a fi hadhihi al-ayati bitauhid wal bara'ati minasyirki. Di ayat ini di surah Al-Bayyinah kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, Allah memulai ayat ini untuk bertauhid dulu, ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kenapa? Ya, untuk bertauhid. Apa arti tauhid? Beribadah hanya kepada Allah, ya, dan berlepas diri dari kesyirikan. Tadi berlepas diri dari kesyirikan apa artinya? Kita memusuhi mereka, tidak sayang, tidak mencintai mereka, tidak boleh membela mereka. Ya, cukup dulu ya, nanti kita lanjutkan lagi hari apa? Kamis insya Allah. Ya. Kamis. Nah, ada yang mau ditanya enggak? Sebelum nanti mana? Nah, ditanya dulu. Sekarang kita latihan. Tutup bukunya, tutup bukunya. Entar sekalian, iya. Ini jawaban, ini yang jawaban. Iya. Omar. Kemarin hari Sabtu. Ya, entar kasih hadiah. Omar. Nah, tutup kakak. Kakak tutup, tutup bukunya. Hanifa tutup, tutup. Nih. Ya, pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama. Mana? Apa tuh, Mi? Wah, hadiahnya. Wah, Dede yang ngelihatin hadiahnya. Nanti ya. Ya. Pertanyaan yang pertama. Siapa yang paling cepat tangannya dulu? Tangannya dulu. Ya. Apa makna la ilaha illallah? Ukas, ukas. Makna la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah yang diibadahi dengan Allah. Ya, Arabnya. Ini ada nih, di papan tulis balik ah. Lah makna la ilaha illallah. Aku. Tar dulu, lama Buddha. Di udah kelas 5. Lah ma lele. Ah, Isa. Lama Buddha bihaqin illallah. Benar. Apa arti lama Buddha bihaqin illallah? Aisyah. Aku. Tidak ada yang berhak. Hah? Tidak ada yang berhak apa? Tidak ada yang berhak di habis waktunya. Aziza. Tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Ah. Umat. Ya. Cuman repot sih. Terus berikutnya. Pertanyaan berikutnya. Ya. Ya. Sebutkan makna al-Islam tadi. Nah. Ya, Iza. Jari. Ayo. Ayo sebutkan makna al-Islam. Ya, Aisa. Apa? Yang awalnya berserah diri. Berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah. Yang kedua, tunduk. Tunduk patuh kepada Allah. Ah, tunduk patuh pada Allah. Yang ketiga, itu kepada Allah. Bukan macam itulah. Ah, ayo. Ya. Abi. Itu apa? Memberikan. Memberikan. Beras. Memberikan. Memberikan loyalitas. Apa tadi loyalitas artinya? Mencintai, menolong, membela kaum muslimin dan memusuhi orang muslim. Kalau kamu ditanya apa agamamu? Islam. Sebutkan 5 rukun Islam. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji jika mampu. Barakallahu fiik. Ya. Padahal. Ya. Sebut. Haus. Hah? Ya. Haus. Ya. Sebutkan jumlah gigi Umar. 20. Rambutnya. Ada 1 juta. Sebutkan berapa gigi Umar yang ompong? Nah, bagi-bagi hadiah. Wait, yang jahat dulu, kakak dulu yang jawab. Oh, nanyain apa gitu yang gampang buat doa. Ayo, baca surat Al-Fatihah. Baca surat Anas, Dek. Iya. Yeah. Ngomong aja susah. Hey, Dek, kul a'udzu. Iya, malu dia. Malu dia. Aku mau doa. Duh, gak dapet. Yang dapet tadi Iza. Aku. Bukan sih enggak. Kan kemarin itu adanya belum. Oh iya. Aku juga doa. Ini dulu. Atu dulu. Eh, kita akhiri dulu. Eh, kita doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Habis ini kita salat Isya.